Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tumpangannya teman-teman? Kompas ngasih tema hoax. Teman-teman harus tahu ya, hoax adalah kebohongan publik. Apapun bentuk kebohongan publik itu bisa dipidanakan, bisa dipenjarakan. Kayak online shop yang gambarnya bagus, pas gitu datang barangnya jelek, itu bisa dipenjarakan. Sama kayak cewek-cewek yang dipoto bagus, pas ketemu jeleknya na ujung gila, itu bisa dipenjarakan itu. Hukum mati kalau bisa itu. Meresahkan warga soalnya. Tahu ya cewek-cewek yang fotonya kayak artis Korea gitu, pas ketemu kayak presiden Korea, kayak Kim Jong Un gitu loh. Karena cowok-cowok ini sedih, kita sedih gitu, ditipu-tipu kayak gitu, dibohongin kayak gitu. Fotonya cantik gitu, kulitnya putih, halus, rambutnya panjang, ya Allah pas ketemu kulitnya hitam, keras, rambutnya cepat kayak musuh Ultraman gitu. Ini ya buat cowok-cowok, kalau ada ketemu cewek kayak gitu, ini aku kasih tau, langsung telepon polisi tuh. Halo, halo Pak Polisi, saya melihat makhluk asing turun ke bumi nih Pak Polisi. Berniat ingin menguasai bumi kayaknya nih Pak Polisi. Dan teman-teman, salah satu contoh hoax adalah clickbait. Tahu ya clickbait ya? Clickbait tuh yang judul sama isinya itu beda. Biasanya tuh di YouTube, saya di YouTube clickbait judulnya misalnya nih. Misalnya ada seorang anak dikutuk ibunya menjadi pari. Videonya 3 menit. Karena aku penasaran aku tonton gitu. Aku tonton udah. Ya ada anak-anak ada nih, ada anak-anak ada. Ibunya juga ada nih ibunya. Cuman ya pari juga ada, pari cuma ya gak ada kutuk-kutuknya gitu loh. Aku kan nungguin mana gitu kutuknya gitu. Dan menurut aku kebohongan publik yang paling sering kita tidak perlukan adalah iklan-iklan di TV teman-teman. Ini aku kasih informasi ya. Starbucks di Amerika pernah harus membayar sekitar 56 miliar rupiah, kalau itu dolar dirupiahkan sekitar 56 miliar, karena iklannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya karena emang gitu teman-teman, iklan-iklan ini itu nggak pernah sesuai dengan kenyataannya. Misalnya nih ya, iklan Indomie itu di iklannya ada model makan Indomie gitu. Indomie rasa ayam bawang. Rasa ayam bawangnya terasa banget. Itu iklannya gitu. Pas aku makan dia enggak ada ayam bawangnya, enggak terasa gitu loh. Seharusnya ini pemerintah loh buat undang-undang yang bunyinya misalnya gitu, buatlah iklan yang realistis yang apa adanya gitu. Jadi iklan Indomie nanti ada model makan Indomie. Indomie rasa ayam bawang. Ayam bawangnya terasa pun tidak. Yang terasa micinnya. Iklan apa lagi? Iklan bedak pemutih wajah. Itu kenapa di iklan berhasil? Karena bintang iklannya Dian Sastro. Dian Sastro enggak dibedain pun emang putih. Coba tuh bintang iklannya Bang Kriadi, jangankan bedak, boros tuh enggak nempel di mukanya. Dan teman-teman, aku dari Medan dan mama aku tuh tahu, ngerti hoax, tahu kata hoax, hoax, tahu kata hoax, tapi nggak tahu makna hoax. Dia nggak tahu makna hoax. Dia pikir hoax adalah tindak kriminal apapun. Dia pikir tuh hoax itu tindak kriminal apapun. Kemarin dia ngomong sama aku, Teguh, kau tahu si Budi hilang motornya di hoax kan? Mak, hoax itu artinya kebohongan publik. Oh, berarti bohong. Nggak hilang motornya. Saya Rizky Teguh, terima kasih. Horas, mejua-jua. Aku Rizky Teguh dari Medan. Tonton terus YouTube-nya Stand Up Comedy Kompas TV. Jangan lupa likes, subscribe, dan komen. Jangan lupa saksikan Stand Up Comedy Indonesia di Kompas TV jam 7 malam setiap hari Sabtu. Stand Up Comedy Indonesia, Mission Impossible. Let's make love.